Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali mengkaji kitab Salatatul Usul karya al-Imam al-Mujaddid Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah. Di kesempatan sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian tauhid dan macam-macamnya. Tauhid secara bahasa artinya adalah mengesakan, menjadikan satu. Wahada yuwahidu tauhidan. Mengesakan, menjadikan satu, menyatukan. Dan secara istilah tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, pengertiannya adalah ifradullahi bima yakhtassu bih. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kekhususan-kekhususannya. Hal-hal yang memang itu merupakan kekhususan bagi Allah. Kemudian penjabarannya, tauhid tersebut terbagi menjadi tiga macam. Macam yang pertama adalah, entah urutannya bagaimana di pertemuan sebelumnya, macam yang pertama adalah tauhid al-uluhiyah atau tauhid ibadah. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu ifradullahi bil ibadah. Mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah kita, yakni di dalam niat ibadah. Maka di dalam beribadah kita tidak meniatkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk apapun dan siapapun selain Allah. Dengan itu tauhid ibadah, tauhid uluhiyah semakna dengan ikhlas. Qasdu wajhillahi taala wahdah. Memaksudkan, meniatkan untuk wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian macam tauhid yang kedua adalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu ifradullahi bi af'alih. Mengisahkan Allah, menyendirikan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Seperti mencipta. Yakni kita meyakini bahwa tidak ada yang mencipta alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya pula adalah ar-razq, memberi rezeki. Sehingga kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Demikian pula di antaranya adalah at-tadbir, mengatur segala urusan. Maka kita meyakini bahwa tidak ada yang mengatur segala urusan di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan-perbuatan Allah taala yang lain, seperti al-ihya, menghidupkan, al-imatah, mematikan. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang melakukan perbuatan-perbuatannya tersebut. Ifradullah bi af'alih, mengisahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian macam tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat, yaitu ifradullahi bi asma'i was sifatih, mengisahkan Allah, menyendirikan Allah di dalam nama-namanya yang maha indah dan di dalam sifat-sifatnya yang maha sempurna. Sebab tidak ada sesuatu pun selain Allah yang memiliki nama-nama yang indah sebagaimana indahnya nama-nama Allah Ta'ala. Walaupun ada orang-orang yang memiliki nama seperti sebagian nama Allah, maka nama orang tersebut tidaklah mengandung makna sifat yang sempurna, tidak menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Seperti nama Al-Aziz, bukan berarti orang tersebut pasti memiliki sifat Al-Izzah, keperkasaan, kemuliaan, kekuatan. Atau seseorang yang mungkin bernama Rahim, bukan berarti pasti orang itu ya adalah sosok yang sangat penyayang, rahmat. Demikian pula nama-nama yang lain. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka nama-namanya maha indah, disebabkan keindahan makna yang terkandung di dalamnya, yang itu merupakan sifat-sifat Allah Ta'ala, benar-benar ada pada zat Allah. Demikian pula di dalam nama, di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala, kita meyakini bahwa tidak ada apapun dan siapapun selain Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna dari segala sisinya, sebagaimana Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna dari segala sisinya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala maha sempurna, tidak ada celah, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam sifat-sifat Allah Ta'ala tersebut. Inilah tiga macam tauhid, yaitu tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, dan tauhid al-asma'i wa sifat. Ketiga macam tauhid ini berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan tauhidullah. Oleh karena itu jangan heran ketika sebagian ulama menambahkan macam tauhid yang keempat, yaitu tauhid yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diistilahkan dengan tauhidul mursal, mentauhidkan ya Rasul yang diutus. Maknanya adalah tauhidul mutaba'ah, kita menyendirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkhususkan beliau di dalam bermutaba'ah. Yakni kita beragama, menjalankan syariat hanya dengan mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan cara-cara yang lain. Sebagian ulama menambahkan macam yang keempat ini disebut dengan tauhid al-mursal, juga disebut dengan tauhid al-mutaba'ah, yakni bahwa kita menyendirikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agama. Kita tidak menjalankan agama, tidak beribadah kepada Allah dengan selain bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliaulah yang menjadi perantara tersampaikannya wahyu Allah kepada kita. Maka kita hanya mengisahkan, dalam arti menyendirikan, mengkhususkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bermutaba'ah, mengikuti bimbingan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beragama. Adapun tiga macam yang pertama, ya, itu berkaitan dengan Allah, diistilahkan dengan tauhidul mursil. Tauhid al-mursil dengan mengkasrah huruf sin. Mursil, yakni zat yang mengutus. Siapa zat yang mengutus para rasul? Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul mursil, yakni tauhidullah. Mentauhidkan Allah terbagi menjadi tiga macam tadi. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma'i was sifat. Kemudian yang keempat itu adalah tauhid al-mursal, mursal dengan memfathah huruf sin. Maknanya adalah objek, yakni orang yang diutus. Mursil yang mengutus, mursal yang diutus. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis rahimahullah menyebutkan bahwa tauhid merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan itu perkara yang terbesar. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah perintah untuk bertauhid. Beliau rahimahullah mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, menyendirikan Allah di dalam beribadah, di dalam niat ibadah. Dapat kita lihat pengertian yang disebutkan oleh beliau rahimahullah masuk ke dalam macam yang mana? Macam yang pertama tadi yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Mungkin muncul pertanyaan kenapa beliau hanya menyebutkan macam satu macam tauhid saja, yaitu tauhid uluhiyah di sini. Perkara terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam niat beribadah. Terus bagaimana dengan tauhid rububiyah? Mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhidul asma'i wa sifat, mengesakan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kenapa beliau mengkhususkan dengan satu macam tauhid ini, yaitu tauhid uluhiyah? Jawabannya, ya, ada beberapa alasan dan sebab. Di antaranya, di antara sebab-sebab tersebut, yang pertama adalah karena tauhid rububiyah dan al-asma'i wa sifat, dua macam tauhid yang lain, tauhid rububiyah dan tauhid al-asma'i wa sifat, ya, secara global telah diakui oleh seluruh manusia. Ya, jadi secara global setiap manusia itu mengakui, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mencipta, memberi rezeki. Ya. Mungkin hanya segelintir orang saja yang mengingkari, itu pun ya hanya menampakkan pengingkaran. Namun di dalam relung hatinya yang paling dalam, dia tidak bisa mengingkari adanya sang pencipta. Oleh karena itulah Fir'aun yang dengan lancangnya sampai mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Lalu Fir'aun mengatakan, aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang tertinggi. Dia dengan lancangnya mengatakan demikian, namun Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dan mereka mengingkarinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan sebenarnya hati-hati mereka mengakuinya. Secara zahir lahiriah mereka mengingkari, namun pada kenyataannya di dalam hati mereka mengakui. Namun kenapa mereka mengingkari secara zahir lahiriah? Zulman wa uluwa, ya, secara zalim dan karena sombong sehingga tidak menampakkan pengakuan mereka. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam, ya, telah menyatakan di hadapan Fir'aun dan Fir'aun tidak menyangkal, tidak menyanggah. Laqad 'alimta ma anzalaha ula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sungguh engkau wahai Fir'aun benar-benar telah mengetahui, telah meyakini bahwa tidaklah yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam illa rabbus samawati wal ardi, melainkan yang menurunkannya adalah Rabb langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, pengatur segala urusan di langit dan bumi. Engkau telah meyakininya, engkau sebenarnya meyakininya. Nabi Musa AS mengatakan demikian di hadapan Fir'aun dan Fir'aun ya tidak menyanggahnya, ya tidak menyanggahnya. Ini menunjukkan bahwa ya hampir-hampir tidak ada orang yang mengingkari tauhid rububiyah dan tauhid al-asma'i was sifat, walaupun secara global Ya, mereka mengakuinya ada pencipta. Ya. Dan pencipta itu maha sempurna, maha kuasa dan seterusnya. Namun tauhid uluhiyah itulah yang diingkari oleh kebanyakan manusia. Tauhid uluhiyah adalah macam tauhid yang diingkari dan dilanggar oleh kebanyakan manusia. Mayoritas manusia tidak menjalankan tauhid ibadah. Buktinya apa? Buktinya adalah niat-niat mereka di dalam beribadah. Mayoritas mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengakui Allah itu ada. Dialah yang Maha Pencipta, dialah yang memberi rezeki. Dialah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Akan tetapi kenyataannya di dalam beribadah mereka tujukan kepada patung-patung berhala mereka, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada pepohonan, di antara mereka ada yang beribadah kepada bebatuan, ada yang beribadah kepada jin, ada yang beribadah dan menyembah para nabi, para wali, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Beraneka ragam yang mereka ibadahi. Itulah kesyirikan dalam hal ibadah. Oleh karena itulah penulis rahimahullah ya menerangkan ya tentang tauhid uluhiyah, karena itulah yang terpenting di antara dua macam tauhid yang lain. Karena dua macam tauhid yang lain hampir-hampir tidak ada yang mengingkarinya. Kemudian alasan yang kedua atau sebab yang kedua adalah ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tauhid. Ya. Tanpa diiringi dengan tauhid. Ya, ibadah tidak akan diterima. Tidak akan teranggap sebagai ibadah kecuali jika diiringi dengan tauhid. Yang dimaksud adalah tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-ibadah. Ya. Demikian juga sebab yang ketiga kenapa beliau nampak mementingkan macam tauhid ini, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, karena para rasul, ya, para nabi dan para rasul dari yang pertama sampai yang terakhir, ya, dakwah mereka adalah dakwah tauhid macam yang pertama ini. Tidak ada satu rasul pun kecuali mendakwahkan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Dan itu menjadi prioritas utama mereka di dalam berdakwah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan tentang para nabi dan para rasul, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهُ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat, di setiap golongan, seorang rasul yang masing-masing dari mereka mengatakan u'budullaha wajtanibut taghut, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semata, wajtanibut taghut, dan jauhilah, tinggalkanlah at-taghut. Ya, di antara makna taghut adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ya, itulah at-taghut. Ya, dengan beberapa sebab ini penulis rahimahullah sebagaimana para ulama yang lain, ya, memprioritaskan untuk memberikan penjelasan tentang macam tauhid uluhiyah dan tauhid ibadah ini, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Nah, sebelumnya penulis rahimahullah mengatakan wa a'zamu ma amarallahu bihi tauhid. Perintah terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Adalah tauhid. Ya. Mana dalilnya bahwa tauhid merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar? Ya, terfahami dari sini lebih besar daripada perintah salat, lebih besar daripada perintah zakat, lebih besar daripada perintah berpuasa, berhaji, ya, dan perintah-perintah yang lain. Perintah yang terbesar adalah perintah untuk bertauhid. Ya, mana dalilnya? Di antara dalil yang menunjukkan bahwa tauhid adalah perintah yang terbesar adalah penggalan ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah berikutnya. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an, dan beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah menyekutukan Allah sedikitpun dengan suatu apapun. Nah, gimana cara menyimpulkan dari ayat ini bahwa tauhid merupakan perintah yang terbesar? Bisa kita perhatikan, ya, wajah al-istidlalnya, cara mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa tauhid merupakan perintah yang terbesar adalah karena di dalam ayat ini disebutkan banyak perintah, beberapa perintah. Namun Allah menyebutkan perintah yang pertamanya adalah perintah untuk bertauhid dan menjauhi lawan dari tauhid tersebut, yaitu asyirk, kesyirikan. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan beberapa perintah. Dan ayat ini, ya, bisa kita ingat-ingat, diistilahkan oleh para ulama dengan ayatul huquqil asyarah. Ayat ini, An-Nisa ayat 36, dinamakan oleh para ulama dengan ayatul huquq al-asyarah, ayat tentang hak-hak yang 10. Ya, al-huquq al-asyarah, hak-hak yang 10, 10 hak. Sebab di dalam ayat ini Allah menyebutkan 10 pihak, ya, yang memiliki hak dan wajib kita tunaikan hak-hak mereka. Wa'budu Allah wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bi dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibn sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura. Ini 10 pihak. Ternyata hak pertama yang Allah sebutkan di dalam ayat ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, yaitu tauhid. Tauhid merupakan hak Allah yang menjadi kewajiban kita, wajib untuk kita tunaikan, mentauhidkan Allah, ya, kita beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah, mengesakan Allah di dalam niat ibadah, itu hak Allah. Jangan sampai, ya, kita lebih mementingkan hak-hak selain Allah subhanahu wa ta'ala namun mengesampingkan hak Allah. Allah berhak untuk kita esakan, untuk kita tauhidkan, kita sendirikan di dalam niat ibadah. Jangan sampai ibadah kita tersisipi dengan kesyirikan, baik itu syirik yang besar, na'udzubillah, maupun syirik yang kecil, riya, sum'ah, ya, dan kesyirikan-kesyirikan yang lain, yang nampak jelas maupun yang samar-samar, ya. Jangan sampai ada di antara kita yang, ya, terkecoh dengan dirinya sendiri, ujub, ya, atau ghurur, terkecoh, tertipu dengan dirinya sendiri, merasa bahwa dirinya telah bertauhid dengan benar. Diterangkan oleh para ulama, ya, bahwa merasa telah bertauhid dengan benar, dengan baik, ini diantara tipu daya syaitan. Sebab syaitan memang ingin membuat kita menggampangkan tauhid. Ketika seseorang menggampangkan sesuatu, maka dengan mudah dia akan meninggalkan sesuatu tersebut dan terjatuh di dalam lawannya. Di dalam hal ini adalah kesyirikan gampang. Pertama dibuat, ya, seseorang itu menggampangkan dulu, menganggap sudah, saya sudah kok, sehingga dia tidak begitu mementingkan, mempedulikan dan memperhatikan perkara tauhid. Ya. Kemudian di antara dalil yang lain yang juga menunjukkan dengan jelas bahwa tauhid merupakan perintah yang terbesar adalah beberapa ayat, cukup banyak ayatnya, dari surat Al-Isra. Mulai dari ayat 23 surat Al-Isra. Ya. Ayat 23 surat Al-Isra sampai beberapa ayat setelahnya. Ini juga sama. Allah menyebutkan beberapa perintah dan larangan. Ya. Allah menyebutkan beberapa perintah dan larangan. Namun ternyata lagi-lagi, ya, yang Allah sebutkan terlebih dahulu adalah perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan, mensyariatkan, memerintahkan, ya, janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya, jadi kedua orang tua merupakan pihak yang termasuk prioritas, prioritas yang kedua setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya sampai beberapa ayat, dan ternyata di ayat yang terakhir di dalam rangkaian beberapa ayat ini, ya, Allah menutup dengan larangan dari kesyirikan. Ya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Fala taj'al ma'allahi ilahan akhara fatulqa fi jahannama maluman madhura. Di dalam ayat ini, ini ayat yang terakhir di dalam rangkaian beberapa ayat dari surat Al-Isra ini, Allah menutup dengan larangan dari kesyirikan. Yang terfahami darinya adalah apa? Perintah untuk bertauhid juga. Ini menunjukkan bahwa tauhid itu bukan perkara yang bisa disepelekan, diremehkan, digampangkan. Ya. Oleh karena itu di antara prinsip dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, adalah mementingkan tauhid. Mementingkan perkara tauhid. Ya. Sebagaimana itu juga merupakan prinsip dakwah para nabi dan para rasul. Adapun selain Ahlussunnah wal Jamaah, ya, selain Salafiyin, maka mereka tidak begitu mementingkan perkara tauhid. Mungkin permasalahan fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan amalan, ya, atau mungkin bab-bab yang lain. Padahal seperti tadi, sesemangat apapun seseorang beramal, ya, karena sudah tahu keutamaan amalan, tapi tidak diiringi dengan tauhid dan keikhlasan, maka akan menjadi sia-sia amalannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'allahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amalan mereka itu ibarat debu yang berterbangan. Na'udzubillah. Kemudian di antara dalil yang lain, nah ini yang ketiga, yang menunjukkan bahwa tauhid adalah perintah yang terbesar adalah beberapa ayat dari surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 151, dimulai dari Al-An'am ayat 151. Ya, sama seperti tadi cara mengambil kesimpulannya sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah dan larangan, ya, yang pertamanya adalah perintah bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Hak Allah, kemudian hak kedua orang tua. Ini sering terulang-ulang seperti ini, menunjukkan pentingnya hak kedua orang tua. Tapi yang kita maksud di sini adalah hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu hak untuk ditauhidkan. Penulis rahimahullah kemudian mengatakan wa a'zamu ma naha anhu syirk. Dan perkara terbesar yang Allah larang adalah kesyirikan. Kesyirikan adalah larangan, kemaksiatan dan dosa yang paling besar. Dan dosa yang paling besar. Ya. Wa huwa da'watu ghairihi ma'ah. Apa pengertian kesyirikan? Beliau menyebutkan pengertian dan definisi kesyirikan. Ya, namun ini sebenarnya definisi untuk satu macam kesyirikan saja. Beliau mengatakan kesyirikan yaitu da'watu ghairihi ma'ahu. Ya. Beribadah kepada selain Allah, ya, bersamaan beribadah kepada Allah. Ya, ini beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah, inilah kesyirikan. Ya. Kemudian apa pengertian kesyirikan secara lebih lanjut? Ya. Untuk semakin memahamkan kita apa itu kesyirikan, maka sangat penting untuk kita pelajari agar kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Keburukan apapun wajib untuk kita ketahui. Ya. Bukan untuk melakukannya tetapi untuk apa? Menghindarinya. Sebab ketika kita tidak mengetahui keburukan, definisi pengertian keburukan, letak-letak di mana keburukan itu berada, maka sangat besar risikonya kita terjatuh dalam keburukan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan di dalam syair, bagaimana? Ya. Wadhiddu yudhiru husnahu dhidd. Wa bidhiddiha tatabayyanul asya'u. Ya. Sesuatu akan nampak bagusnya, indahnya itu dengan lawannya. Kalau dalam bab kita ini, tauhid tidak akan nampak jelas keindahannya bagi kita kecuali dengan kita benar-benar memahami lawan dari tauhid. Oh iya, ternyata lawan dari tauhid yaitu kesyirikan itu bobrok sekali, penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, merendahkan hak Allah. Berarti tauhid itu luar biasa. Tauhid merupakan bentuk memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa dhiddu yudhiru husnahu dhidd wa bi dhiddiha tatabayyanul asya'u, dan dengan lawannya segala sesuatu itu akan semakin jelas. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, ya, ingin semakin jelas mengetahui sesuatu, maka kita juga bisa, ya, mengetahui hal itu dengan cara lawannya atau dengan mengetahui lawannya. Kita pengen seberapa hitam warna ini, ya, bisa kita bandingkan dengan warna yang putih. Kita pengen mengetahui seberapa baiknya tauhid, maka kita mempelajari apa itu kesyirikan dan konsekuensi dari kesyirikan. Demikian juga disebutkan di dalam syair. Bagaimana itu bait syairnya? Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man la ya'rifu syarra min al-khairi yaqa' fihi. Nah, ini bait syairnya. Araftu syarra la li syarri. Aku mengenali keburukan, aku mengenali, mengetahui, memahami, mempelajari keburukan, lali syari, bukan untuk melakukan keburukan itu sendiri, walakin litawaqqihi, namun untuk bisa menjauhinya, menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fihi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui mana yang buruk dan mana yang baik, taunya cuma yang baik saja. Ya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, ya, yaqa' fihi, niscaya dia akan terjatuh dalam keburukan tersebut. Ya. Sehingga yang dipelajari tidak hanya masalah tauhid, masalah syirik juga harus dipelajari. Apa sih hakikat kesyirikan itu? Ya. Apa saja macam-macam kesyirikan itu? Sehingga kalau dihadapkan kepada kita suatu perbuatan syirik, kita langsung faham, oh ini kesyirikan, saya sudah pernah mempelajarinya, maka saya harus menghindarinya, hati-hati. Demikian juga keburukan-keburukan yang lain. Ya, dosa-dosa, kemaksiatan, kebid'ahan, oh ini bid'ah, hati-hati. Oh ini maksiat, ini dosa ini, enggak boleh ini, hati-hati. Ya, sehingga kita perlu mempelajarinya. Ya, sedikit demi sedikit. Adapun pengertian kesyirikan, ya, kesyirikan secara bahasa, ya, maknanya adalah, ya, menduakan. Ini simpelnya bagi kita. Menyatukan, kesyirikan berarti menduakan. Ya. Yang semestinya kita menjadikannya satu, tetapi kita justru menjadikannya dua. Ya. Kemudian secara istilah, kesyirikan yaitu, ya, kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasa'isillah. Taswiyatu ghairillah, menyamakan selain Allah dengan Allah. Menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasa'isillah, di dalam kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi tauhid, ya, mengesakan Allah, menyendirikan Allah di dalam kekhususan-kekhususannya. Maka demikian pula syirik, lawan dari tauhid, menyamakan selain Allah, apapun itu, siapapun itu, ya, satu atau dua atau lebih, intinya segala sesuatu selain Allah, menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam kekhususan-kekhususan Allah yang itu semestinya hanya untuk Allah atau hanya bagi Allah. Ya, itu pengertian kesyirikan. Nah, kemudian ya, kesyirikan terbagi menjadi tiga macam. Karena kekhususan-kekhususan Allah Subhanahu wa taala itu juga ada tiga macam. Kesyirikan macam yang pertama adalah asyirk fil uluhiyah. Ya, asyirk fil uluhiyah, fil ibadah. Apa itu syirik dalam hal ibadah? Yaitu ya, beribadah kepada Allah disertai dengan ibadah kepada selain Allah. Ya, jadi menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan niat kita di dalam beribadah. Ya, beribadah kepada Allah sekaligus beribadah kepada selain Allah. Itu syirik dalam hal ibadah atau uluhiyah. Naam. Sudah pernah kita pelajari pengertian ibadah. Ibadah itu apa? Nah, ini berlaku juga di sini. Ya, berlaku juga di sini. Sehingga jangan sampai ya, kita terbawa oleh kebanyakan orang yang ya, belum memahami apa itu syirik dalam hal ibadah. Kita terbawa oleh kebanyakan orang dan mengatakan, oh ini bukan syirik, ini gak masalah. Ya. Tapi ini ibadah. Ya, ini ibadah. Ya. Kenapa ini ibadah? Karena masuk dalam pengertian ibadah yang pernah kita pelajari. Kalau perbuatan semacam ini, merendah dengan serendah-rendahnya, menghamba, mengagungkan selain Allah, ya, disertai dengan kecintaan yang sangat besar kepada selain Allah Ta'ala tersebut, kalau ini bukan ibadah, lantas apa itu ibadah? Itulah hakikat ibadah. Ibadah, abada ya'budu ibadatan, ya, maknanya seperti tadi, ya, al-hubbu wa ta'zim wa ibadatul rahmani ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma qutbani. Ibadah itu adalah puncak kecintaan, kecintaan yang sangat besar disertai dengan pengagungan yang sangat besar. Jika ditujukan kepada selain Allah, maka itu menjadi kesyirikan, syirik akbar. Ya, na'udzubillah. Nah, inilah syirik dalam hal ibadah. Ini syirik dalam hal ibadah. Kemudian macam tauhid yang kedua adalah asyirk fir rububiyah. Syirik dalam hal rububiyah. Ya. Apa itu syirik dalam hal rububiyah? Ya. Yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Seperti mencipta, yakni meyakini bahwa ada pencipta selain Allah. Memberi rezeki, meyakini bahwa ada yang memberi rezeki selain Allah. Ya. Kemudian apa? Mengatur at-tadbir, mengatur segala urusan. Meyakini ada yang mengatur urusan di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syirik dalam hal rububiyah. Syirik dalam hal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian syirik dalam hal rububiyah ini ya, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an ya. Ada tiga gambaran. Ada tiga gambaran syirik dalam hal rububiyah, tiga gambaran atau tiga tingkatan yang semuanya masuk dalam bab syirik dalam hal rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ya, adalah meyakini ada selain Allah yang bersendiri di dalam ciptaannya dan kekuasaannya. Jadi sendiri-sendiri, ini kekuasaannya Allah, ini kekuasaannya Dia, pencipta yang lain itu. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua masuk dalam syirik firrububiyah. Ya. Berserikat bersama Allah, ya, di dalam menguasai, mencipta, menguasai dan mengatur, berserikat. Jadi kekuasaannya bareng sama tapi berserikat. Kalau tadi kan sendiri-sendiri, ini kekuasaan Allah, itu kekuasaan selain Allah. Kalau macam yang kedua atau tingkatan yang kedua adalah meyakini ada selain Allah yang berserikat bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang ketiga, ini juga masuk dalam hal syirik firrububiyah, dan ini sangat penting untuk kita ketahui karena banyak, nampaknya banyak orang di tengah-tengah masyarakat muslim yang masih meyakini seperti itu. Tingkat yang ketiga adalah meyakini, ya, ada selain Allah yang membantu Allah di dalam menguasai, mengatur. Jadi tetap penguasanya adalah Allah. Allah lah yang menguasai, Allah yang mengatur. Tetapi ya, ada selain Allah yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Ada selain Allah yang membantu Allah di dalam menjalankan kekuasaannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya membantah ketiga tingkatan syirik firrububiyah ini. Tiga tingkatan syirik firrububiyah, saya ulangi lagi, yang pertama tadi apa? Ya, meyakini ada selain Allah yang memiliki kekuasaannya sendiri di luar kekuasaan Allah. Ya, Dia memiliki kekuasaan sendiri dan Allah memiliki kekuasaan sendiri. Ini syirik firrububiyah. Tingkatan yang kedua, meyakini bahwa ada selain Allah yang berserikat bersama Allah. Berserikat bareng-bareng. Berserikat bersama Allah di dalam mengatur, dalam menguasai, dalam kuasa kekuasaannya ini. Ya. Adapun tingkatan yang ketiga adalah ada selain Allah atau meyakini ada selain Allah yang membantu Allah di dalam mengatur kekuasaannya, mengatur alam semesta ini. Ya, mungkin bagian tertentu dari bumi ini ada yang menguasai, penguasa laut selatan, penguasa gunung, penguasa laut utara, penguasa kutub ini, kutub itu, dan seterusnya. Ini syirik dalam hal rububiyah. Ya. Walaupun mungkin tidak pernah menyembah, bersujud ke pantai selatan mungkin, tapi dalam keyakinannya sudah ada kesyirikan itu, syirik firrububiyah. Meyakini bahwa ada selain Allah yang mengatur bagian tertentu di alam semesta ini. Atau meyakini ada selain Allah yang membantu Allah di dalam mengatur. Ya. Allah Subhanahu wa taala membantah ketiga tingkatan syirik rububiyah ini. Ya, di mana itu? Di dalam surat Saba. Di dalam surat Saba ayat yang ke-22. Surat Saba ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladziina za'amtum min duunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samaawaati wa la fil ardh wa ma lahum fiihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir." Qul, katakanlah wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengajari beliau bagaimana membantah argumen mereka, orang-orang musyrik. Katakanlah, ud'u, panggillah, atau datangkanlah, silakan datangkan, atau silakan panggil, alladzina za'amtum min dunillah, sembahan-sembahan yang kalian yakini sebagai sembahan selain Allah, silakan panggil, silakan seru. Ini tantangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Nah ini Allah membantah tingkatan yang pertama terlebih dahulu. Allah berfirman, la yamlikun, mereka sembahan orang-orang musyrik itu tidak menguasai kekuasaan sedikit pun walaupun seberat dzarrah. Ya, dzarrah ditafsirkan juga dengan apa? Ya, semut yang sangat kecil. Mereka sembahan-sembahan itu, sembahan orang-orang musyrik yang terus saja diibadai, disembah, dipuja-puja oleh orang-orang musyrik itu, apa sih keistimewaan mereka? Padahal mereka itu, kata Allah, tidak menguasai kekuasaan sekecil apapun di alam semesta ini, walaupun hanya seberat dzarrah. Ini hanya ungkapan tentang sedikitnya sesuatu, bukan maksudnya, oh tapi mungkin yang atom mungkin masih bisa dikuasai oleh selain Allah. Tidak, ini sekedar apa? Ungkapan tentang kecilnya sesuatu. Ini ungkapan bahasa Arab. Maksudnya mereka tidak menguasai apapun, tidak memiliki kekuasaan apapun secara bersendiri di luar kekuasaan Allah. Di luar kekuasaan Allah, mereka tidak menguasai apapun, fis samawati wala fil ard, di langit dan tidak pula di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka juga tidak memiliki serikat, persekutuan bersama Allah. Ini tingkatan yang kedua, Allah bantah. Mereka, sembahan orang-orang musyrik, itu juga tidak memiliki sekutu, tidak memiliki persekutuan, tidak memiliki andil, saham di dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ini kan bantahan terhadap tingkat yang kedua dari syirik rububiyah tadi. Meyakini ada selain Allah yang berserikat bersama Allah, ya, di dalam kekuasaannya ini. Allah bantah, tidak ada satupun selain Allah yang berserikat bersama Allah di dalam kekuasaannya ini. Wa ma lahum fihima min syirkin, dan mereka juga tidak memiliki persekutuan bersama Allah di langit dan tidak pula di bumi. Kemudian bantahan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap tingkatan syirik rububiyah yang ketiga, wa ma lahu minhum min dhahir, dan Allah tidak memiliki satupun pembantu dari sembahan-sembahan orang-orang musyrik itu. Tidak ada satupun dari sembahan-sembahan orang-orang musyrik itu yang membantu Allah. Membantu sifatnya bukan berserikat di bawah Allah. Membantu Allah di dalam kekuasaan ini, di dalam menjalankan pengaturannya ini. Tidak ada. Tidak ada satupun yang membantu Allah, ya, di dalam mengatur alam semesta ini. Sehingga ketika tingkatan tauhid, ketika tingkatan syirik rububiyah ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam satu ayat. Ya. Ayat ini ya merupakan bantahan yang sangat telak, bantahan ya yang sangat telak terhadap orang-orang musyrik ya yang masih meyakini ya adanya selain Allah yang mengatur alam semesta, ya, atau berserikat bersama Allah, atau membantu Allah. Tidak ada satupun yang membantu Allah di dalam menjalankan pengaturan di alam semesta ini. Terus bagaimana dengan para malaikat? Para malaikat kan banyak tugasnya, ada yang ditugasi ini, ada yang ditugasi itu. Ya, bagaimana itu? Jawabannya, para malaikat, ya, sifat mereka itu bukan membantu Allah. Namun para malaikat itu beribadah kepada Allah dengan tugas-tugas, dengan menjalankan tugas-tugas yang Allah berikan kepada mereka itu. Dalam keadaan Allah tidak membutuhkan bantuan mereka. Allah memberikan tugas kepada para malaikat bukan karena butuh bantuan mereka, tetapi sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah adalah mereka menjalankan tugas-tugas tersebut. Ada yang Allah tugasi untuk mengatur hujan, ada yang Allah tugasi untuk mencabut nyawa, ada yang Allah tugasi untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul, ada yang Allah tugasi untuk menanyakan atau menanyai mayit yang baru dimakamkan, yaitu malaikat munkar dan nakir. Ada malaikat yang ditugasi ini dan itu sangat banyak. Malaikat itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan dari siapapun. Ini macam syirik yang kedua. Tadi kita membahas tentang syirik yang pertama, itu syirik uluhiyah atau ibadah. Kemudian yang kedua adalah syirik rububiyah, dan ternyata ada tiga tingkatan. Kemudian macam yang ketiga adalah asyirk fil asma'i wa sifat. Kesyirikan di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ini bentuknya atau pengertiannya? Syirik di dalam al-asma' wa sifat, yaitu ya simpel saja insyaallah mudah terfahami, yaitu menyekutukan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meyakini ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat sempurna sebagaimana Allah. Wah, ini syirik. Meyakini ada selain Allah ya yang memiliki sifat hidup sebagaimana Allah. Ya, sebagaimana sifat hidup Allah. Tidak memiliki permulaan, ya, tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki batas akhir. Wah, meyakini seperti itu, ya, ada selain Allah yang seperti itu dia yakini, makanya adalah syirik dalam hal al-asma'i wa sifat. Ya. Atau meyakini bahwa ada yang memberi rahmat sebagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meyakini ada yang maha besar sebagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik dalam hal al-asma'i wa sifat. Nah, ini merupakan tiga macam kesyirikan, syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama menyebutkan bahwa ketiga macam syirik ini yang kita pelajari merupakan syirik akbar, syirik besar. Ya. Jadi syirik dalam hal ibadah, syirik dalam hal rububiyah, syirik dalam hal al-asma' wa sifat yang kita pelajari ini semuanya tergolong syirik akbar. Dan di sana masih ada macam syirik yang lain, yaitu syirik asghar. Ya, syirik kecil. Ya, kalau tadi syirik akbar, syirik besar, di sana ada, masih ada syirik yang lain, itu syirik asghar atau syirik kecil. Ya. Terus apa itu syirik kecil? Terus apa perbedaannya? Ya. Apa perbedaan konsekuensi syirik akbar dan syirik kecil? Ya. Nampaknya waktunya sudah ya habis ya. Mungkin akan kita pelajari di kesempatan berikutnya apa itu syirik kecil dan apa perbedaannya dengan syirik akbar. Ya. Jadi secara simpel syirik akbar itu mengeluarkan pelakunya dari Islam, adapun syirik kecil tidak. Adapun definisi syirik kecil, ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada dua pendapat tentang pengertiannya, definisinya. Insyaallah akan kita pelajari di kesempatan berikutnya. Sementara kita cukupkan dengan ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.